wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.